إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita sudah masuk ke Ad-Darsu Tsalatsun, pelajaran ke-30 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah ini. Dan malam ini kita masuk ke At-Tamrin As-Sabi' dan At-Tamrin As-Thamin. Dua latihan di pelajaran ke-30. Latihan ke-7, At-Tamrin As-Sabi' dan At-Tamrin As-Thamin. Kemudian nanti akan ditutup pelajaran ke-30 dengan pembahasan tentang Al-Af'alul Khamsah. Ma'asyirul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke dua latihan terakhir di malam ini atau di pelajaran ke-30 ini, sedikit kita mereview apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, kita sudah membahas tasrif al-fi'lul madhi, kemudian tasrif al-fi'lul mudhari sampai ke fi'l amr, dan sudah kita lengkapi semua ad-dhamair, semua kata-kata ganti, baik yang mufrad maupun yang musanna maupun yang jamak, baik yang mudzakkar maupun muannats, baik yang al-ghaib kemudian al-mukhatab maupun al-mutakallim. Semua dhamir alhamdulillah sudah kita bahas dan sudah kita isnadkan ke fi'il, baik al-fi'lul madhi maupun al-fi'lul mudhari dan terakhir fi'lul amr. Dan khususnya di at-tamrin as-sabi ini, kita akan melatih, masih melatih tentang penggunaan fi'il di sini dan bagaimana meletakkannya dalam kalimat sempurna. Kemudian di latihan ke-8 ada kondisi al-fi'l mudhari yang 3, yani ada 3 kondisi al-fi'l mudhari yang nanti akan kita bahas, baik dalam kondisi marfu', mansub dan majzum, dan kemudian akan kita tutup dengan pembahasan kata-kata kerja daripada al-fi'l mudhari, yang mana alamatul i'rabnya, tanda i'rabnya adalah dihapusnya huruf nun atau tetapnya huruf nun. Dihapusnya atau tetapnya huruf nun. Nanti akan kita bahas insyaAllah di kesempatan malam ini. Dengan memohon kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, serta terus kita memohon kepada Allah agar Allah menyampaikan kita pada tujuan akhir daripada belajar bahasa Arab ini, yakni dalam rangka untuk memahami ad-din lebih dekat, memahami agama ini, agama Islam ini, dari sumbernya yang murni dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman para as-salafus salih. Kita mulai dengan at-tamrin as-sabi', latihan ke-7. Silakan bagi ikhwah wal akhwat sekalian yang baru saja bergabung, iftahu safha 216. افتحوا أيها الإخوة صفحة 216. Silahkan buka bagi الإخوة semua halaman 216. Sekali lagi kita masih di Al-Mujallad Al-Thani, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natikina biha. Kemudian Ad-Darsul Thalathin, pelajaran ke-30. At-Tamrin As-Sabi', latihan ke-7, Safhata 216, halaman 216. Perintahnya di sini adalah ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilah, jawablah soal-soal al-atiyah berikut. Yani di sini ada soal-soal, ada khamsatu as'ilah, indana huna khamsatu as'ilah, ada 5 soal. Kita diminta untuk mendatangkan jawabannya, menjawab soal-soal berikut ini. Dan di sini penulis memberikan contoh di nomor 1. Soal rakam awal, penulis membuat contoh jawaban dari soal yang pertama. Namun tidak lengkap, hanya diberikan kata kuncinya saja, satu kata kunci. Setelah itu kita melanjutkan. Dan tentu di sini harapannya tentu bagi al-ikhwal akhwat semua sudah bisa membaca tulisan tanpa harokat. Karena mengingat kita sudah sering menemukan latihan-latihan ini, bahkan semenjak pertengahan al-mujallad ats-tsani, pertengahan jilid yang kedua ini, sudah mulai sering kita temukan al-kalimat, kata-kata yang sudah mulai dihapus harokatnya. Nah, harapannya bagi al-ikhwal akhwat semua yang benar-benar mengikuti bahasa Arab ini sejak jilid pertama sampai akhir-akhir daripada jilid yang kedua ini, harapannya tidak kesulitan lagi membaca tulisan yang tanpa harokat ini. Mengingat al-mufradatnya insyaAllah laysat jadidah, kosa katanya bukan kosa kata yang baru. Kemudian yang kedua, kathratu at-tikrar, seringnya al-mufradat ini terulang-ulang. Maka kalau antum mengikuti saran kita untuk murajaah, kalau antum semua al-ikhwal al-akhwat sekalian yang belajar bahasa Arab ini mengikuti anjuran kita untuk terus murajaah, mengulang-ulang pelajaran, maka akan sering semakin ditemukan kata-kata ini. Sehingga ketika kata ini ditemukan di pelajaran berikutnya atau di halaman berikutnya dan seterusnya, di halaman-halaman yang berkelanjutan di setiap halaman, maka harapannya tidak kesulitan lagi untuk membacanya di sini. Di sini tidak mengapa saya bacakan 2 soal. Kalimithal sebagai contoh. Ana sa'aqra' lakum insyaallah su'alain, saya akan membaca 2 contoh. Kalimithal yani sebagai contoh bagi antum semua. Wa kaifal jawab, dan bagaimana jawabannya. Wa ba'da dhalika naftah al-majal lil mustami'in wal musyahid. Setelah itu kita buka kesempatan bagi al-ikhwah wal akhwat semua untuk bisa mengikuti latihan ke-7 ini. Istami'u jayidan, iftahi al-kitab, wanzur ila al-kitab, wastami'u jayidan. Iftahu al-kutub, wanzuru ila al-kitab, wanzuru ila kutubikum, wastami'u jayidan. Al-awwal, mata kharaja Ahmadu wa akhuhu minal fasli. Mata kharaja Ahmadu wa akhuhu minal fasli. Setelah kita bisa membacanya, tentu tahapan berikutnya adalah kita memahami apa yang kita baca. Di sini ada kata tanya di awal, mata. Sering kita dengar sebagian al-ikhwah suka membacanya salah. Ada yang sebagian membaca mata. Mereka memanjangkan mimnya, padahal ya mimnya tidak panjang. Yang panjang adalah taknya, mata. Jadi bukan mata. Nah, karena kalau mata Ini kata kerja. Mata yamutu. Fahuwa mayyitun. Yani mata artinya mati. Wafat. Meninggal. Nah, jangan salah di sini. Perubahan. Perbedaan. Panjang pendek. Merubah makna. Maka jangan remehkan panjang pendek dalam bahasa Arab. Maka di sini. Al-qira'ah as-sahihah. Naqul. Bacaan yang benar kita katakan. Mata. Bukan mata. Sekali lagi ini tanbih. Peringatan bagi ikhwah semua, mudah-mudahan tidak terulang lagi kesalahan seperti ini. Mata, kita katakan mata, bukan mata. Mata kapan? Kharaja fi'l. Kharaja fi'lun, al-fi'lul madhi. Secara khusus dia adalah al-fi'lul madhi. Kapan keluar? Siapa yang keluar? Ahmadu. Ahmadu di sini fa'il. Dan fa'il tentu kita sudah pelajari fa'il marfu'. Dan marfu'nya fa'il di sini dengan dhammah. Ahmadu. Dan dia tidak boleh tanwin. Tidak boleh ahmadun. Karena ini termasuk daripada al-ism al-mamnu' minas sarf. Kata benda atau isim yang tidak boleh tanwin. Dan ini sudah kita pelajari sejak jilid pertama. Khususnya di pelajaran-pelajaran akhir jilid yang pertama. Maka tidak boleh ada yang baca kharaja ahmadun. Ada khata'. Kita katakan kharaja ahmadu. Wa akhuhu akhu juga marfu' karena ma'tuf ala ahmadu. Ada waw yang fungsinya di sini, ada waw yang fungsinya untuk menyambung ala atfu, maka dia wa akhuhu ma'tuf ala ahmad, dia nyambung dengan ahmadu. Ahmadu marfu', maka akhuhu akhu juga marfu', dan akhu di sini marfu'nya bil wawi, dengan waw, alamatu raf'ihi al waw, karena akhun dan beberapa kata yang lainnya yang ada lima atau sebagian menyebutnya enam, dia tanda i'rabnya bukan harokat, tanda i'rabnya bukan harokat, tapi tanda i'rabnya adalah huruf marfu wa alamatu raf'ihi al waw, mansub wa alamatu nasbihi al-fatha al-alif, majrur wa alamatu jarrihi al-ya. Simpelnya marfu bil wawi, mansub bil fathati, mansub bil alifi, dan majrur bil ya'i. Dia dengan huruf bukan dengan harakat. Wa akhuhu, dan hu di sini huwa ya'udu ila Ahmad, kembali ke Ahmad, sehingga wa akhuhu dan saudaranya. Yani saudara Ahmad min al-fasri, dari kelas. Al-fasri majrur, kita semua tahu bahwa dia majrur karena min. Kalau antum mengikuti pelajaran dari awal, pasti antum tidak akan mengatakan min al-faslu atau min al-fasla. Pasti kita akan mengatakan min al-fasli karena ada min. Dengan mudahnya kita bisa menentukan harokat huruf terakhir daripada al-faslu. Di sini bukan al-faslu, bukan al-fasla, tapi al-fasli karena ada min. Kita katakan minal fasli, dari kelas. Kita ulang kembali soalnya, lalu kita pahami secara keseluruhan. Mata kharaja Ahmadu wa akhuhu minal fasli. Kapan Ahmad keluar dan saudaranya? Kapan Ahmad dan saudaranya keluar? Minal fasli, dari kelas. Yang ditanyakan di sini, mata, kapan? Maka di sini tentu jawabannya waktu yang diinginkan. Di sini kita jawab dengan jawaban yang lengkap. Kalau seandainya kita langsung jawab dengan waktunya misalnya, kita langsung menyebutkan waktunya tanpa dijawab dengan lengkap, sudah benar insya Allah. Tapi tentu di sini dalam rangka untuk at-ta'lim wat-ta'allum, untuk proses belajar mengajar itu, untuk pemula tentu kita menjawabnya dengan jawaban yang lengkap. Sehingga nanti kita tahu bagaimana cara menjawab dengan lengkap maupun menjawab dengan jawaban yang singkat. Maka di sini kita jawab dengan lengkap. Kharaja, lihat di sini. Penulis sudah memberikan kata kunci. Satu kata kunci saja. Sisanya kita yang menyempurnakan. Kharaja, kenapa di sini jadi ada alif setelah jim? Padahal sebelumnya kharaja tanpa alif. Karena di sini yang keluar ada dua orang. Dhamirnya adalah huma. Huma kharaja. Ini keduanya keluar. Dan keduanya di sini tentu kita semua paham. Kembali ke Ahmad dan saudaranya. Kharaja. Keduanya keluar. Minal fasli. Kita tambahkan minal fasli boleh. Untuk kelengkapan. Minal fasli dari kelas. Lalu kita sebutkan waktunya. Karena tadi yang ditanya adalah mata waktunya. Kharaja minal fasli misalnya. Qabla qalilin. Kharaja minal fasli qabla qalilin. Qabla qalil artinya baru saja. Yani tadi, barusan. Beberapa menit yang lalu misalnya. Qabla qalilin, yani beberapa saat yang lalu. Kenapa kita pakai qabla di sini? Tidak tepat kalau kita bilang ba'da qalilin. Kharaja minal fasli ba'da qalilin. Khata. Karena lihat di sini ma'asyiral ikhwah, fi'il yang kita gunakan adalah al-fi'lul madhi. Kata kerja bentuk lampau. Maka waktu yang tepat untuk dikaitkan dengan fi'il madhi adalah waktu masa lampau. Alhamdulillah. Ya'adikum sulubarakum. Maka gunakan masa lampau. Keterangan waktunya waktu yang lampau, waktu yang sudah lewat. Maka kita katakan qabla qalilin misalnya. Kharaja. Kharaja minal fasli qabla qalilin. Masih banyak jawaban yang lain. Saya berikan hanya satu saja agar nanti al-ikhwah wal akhwat sekalian bisa leluasa menggunakan jawaban yang lain. Saya hanya menyebutkan satu saja sebagai contoh. A'taqid annahu wadih. Saya yakin jelas insyaAllah. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsani. Sekali lagi ini kal mithal sebagai contoh bagi antum semua. Mohon diperhatikan dengan baik. Lagi-lagi di sini kata tanya adalah mata. Al-istifham huna bi mata. Ingat baik-baik, jangan dibaca mata. Berkali-kali kita sudah ingatkan, tapi berkali-kali juga kesalahan ini muncul. Jangan katakan mata, nanti maknanya jauh berbeda. Mata tadi sudah kita sebutkan, mata artinya mati, wafat, meninggal. Kita katakan mata, kapan? Mata dhahabtuma ila makkata. Mata dhahabtuma ila makkata. Mata, kapan? Dhahabtuma, dhahabtuma di situ, dhahaba ditambah dengan dhamir antuma. Sehingga menjadi dhahabtuma. Kapan kalian berdua pergi? Nah, di sini dhamirnya musanna. Mata dhahabtuma, kapan kalian berdua pergi? Ila makkata, ke Mekah. Makkata di sini majrur. Karena ada ila. Tapi lihat di sini makkata majrur bil fathah. Majrur wa alamatu jarrihi al fathah. Dia majrur tapi tanda majrurnya adalah fathah. Bukan kasrah karena dia mamnu' minas sharf. Ini semua terkait dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, mau tidak mau antum harus mempelajari pelajaran ini secara utuh dari awal. Kalau terpotong akarnya misalnya atau terpotong badannya, antum tiba-tiba hadir di akhir-akhir jilid kedua misalnya, maka tentu akan kesulitan membaca soal-soal seperti ini. Maka mohon diperhatikan dengan baik. Mata dhahabtuma ila makkata, kapan kalian berdua pergi ke Mekah? Ini pergi di sini telah menunjukkan lampau. Kapan kalian sudah pergi ke Mekah? Maka tentu sekali lagi yang ditanya adalah waktu di sini. Mata, maka gunakan waktu lampau karena fi'ilnya fi'il al-madhi, al-fi'il al-madhi, fi'il yang menunjukkan masa lampau. Misalnya kita katakan dhahabtuma, ini yang ditanya tentu al-mukhatab, yang menjawab adalah al-mutakallim. Pahami soal ini, yang ditanya kita ditanya oleh orang. Ada orang bertanya kepada kita, kepada kita berdua, kita dan saudara kita misalnya, kapan kalian telah pergi ke Mekah? Maka kita katakan, dhahabna ila makkata, Kita bilang zahabna karena mewakili dua orang. Kita gunakan dhamir nahnu. Zahabna ila Makkah al-usbu' al-qadim misalnya. Al-usbu' al-qadimah. Al-usbu' al-qadimah yakni pekan yang akan datang. Al-usbu' al-qadimah pekan yang akan datang. Kita katakan pekan yang akan mohon maaf di sini afwan di sini fi'ilnya fi'il madhi, maka kita katakan bukan waktu yang akan datang tapi waktu yang lampau. Kita katakan al-usbu' al-madhiyah. Kita katakan al-usbu' al-madhiyah. Kita tidak katakan al-usbu' al-qadimah karena fi'il yang digunakan adalah al-fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau, maka waktu yang kita gunakan juga waktu lampau. Al-usbu' al-madhiyah, pekan yang lalu, sepekan yang lalu, atau satu ahad yang lalu, satu minggu yang lalu. Nah, mudah-mudahan jelas insyaAllah. Sisanya kita buka kesempatan bagi alif wal akhwat semua. Kemudian kita ulang kembali dari awal. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin menjawab latihan-latihan yang telah dicontohkan sebelumnya oleh Ustaz pada latihan ke-7 ini. Atau bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan dapat membuka buku Lurusul Ghaz jilid kedua pada halaman 216. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin menjawab latihan ke-7 ini melalui layanan lain telepon 0218236543. Kita angkat. Naam, halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Umar Abdillah dari Solo. Iya, Pak Abdillah dari Solo. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ma Abdillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Syukran ala sual ya Ma Abdillah. Wa afan. Ma Abdillah siap at-tamrin as-sabi'? Ya, siap insyaallah Ustaz. Rakam ats-tsalits. Tafadhal. Rakam ats-tsalits. Nah, ats-tsalits war-rabi' wal-khamis. Tidak keberatan umu? Tsalatsatu as'ilah. Ya, Ustaz. Ya, siap, Ustaz. Tafadhali. Ats-tsalits. Madza syaritat Zainab wa Su'adu? Mumtaz. Al-qira'ah mumtazah. Sekali lagi umu, bacanya bagus sekali. Madza syaritat Zainab wa Su'adu? Naam. Di sini langsung Ummu Abdillah langsung bisa mengatakan ini fi'ilnya. Dhamirnya hiya. Alasikadzalik Ummu Abdillah. Bala Ustaz. Jadi syaribat. Iya. Bagus. Zainabu dan Su'adu. Zainabu disitu sebagai apa umum? Fa'il. Fa'il. Al-fa'il marfu' ala sekedalik. Marfu' ya Ustaz. Bala Ustaz. Su'adu kenapa dia ikut marfu'? Ma'atuf ya Inab Ustaz. Ma'atuf ala Zainab. Mumtaz. Tafadhali. Tarjimi awalan thumma al-ijabah ba'adhalik. Apa yang diminum Zainab dan Su'ad? Naam. Jawab. Syaribata. Syaribata, mumtaz. Kenapa syaribata dengan alif? Syaribata al-qahwata. Syaribata al-qahwata, mumtaz. Kenapa di sini pakai syaribata? Dhamirnya apa ini, Umu? Dhamirnya huma. Huma. Muzakkar atau muannas? Muannas, huma yang muannas. Kembali ke siapa ini, huma di sini? Huma musan. Gimana, Pak? Kembali ke siapa, huma di sini? Kembali ke Zainab dan Su'ad. Mumtaz. Al-qahwata. Terjemilah samahti. Syaribata al-qahwata. Keduanya Zainab dan Su'ad minum kopi. Minum kopi. Masya Allah. Masya Allah. Wa anti kedaliki tashrabina al-qahwata ya Umma Abdillah. Anti syaribti al-qahwata. Tidak. Ah, taib. Labas. Khair insya Allah. Ma'urid. Ma turid. Taib. Ma turidin. Tafadhali, arba'ah. Arba'ah. Aina yadrusani hamid yadrusu. Aina yadrusu hamidun wa khalidun. Naam, yadrusu di situ. Sahih. Ya, Ustaz. Tarjimilah sama. Di mana Hamid dan Khalid belajar? Naam. Yadrusu di sini, ayu fi'lin hadha? Ya, Ustaz. Ayu fi'lin hadha? Ya. Fi'l apa ini? Ya, terus fi'l mudhari. Fi'l mudhari. Naam. Lanjutkan, silakan dijawab. Yadrusani fil jamiati. Yadrusani fil jamiati, sahih. Yadrusani fil jamiati, mumtaz, masya Allah, masya Allah. Terjem. Keduanya belajar di jamiah. Di jamiah. Apa itu al jamiah? Universitas ya. Nah, perguruan tinggi atau universitas. Iya. Terakhir, Ma'adillah. Al-Khamis. Madza taghsilu Aminatu wa ummuha. Naam. Apa yang dicuci Aminah dan ibunya? Apa yang dicuci Aminah dan ibunya? Iya. Taghsilani. Taghsilani, naam. Taghsilani al-khamisa wal jilbaba. Masya Allah. Al-khamisa wal jilbaba. Mumtaz. Masya Allah. Terjemi. Keduanya, Aminah dan ibunya mencuci kemeja dan jilbab. Kemeja dan jilbab. Masya Allah. Mumtaz. Taghsilani di sini. Dhamirnya apa di sini? Huma mu'annath. Kembali ke? Kembali Aminah dan ibu umuha. Ibunya, masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran, syukran ya Umma Abdillah. Ya fiik. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Ya yakumullah khair, Ustaz. Ustaz, iya Ustaz. Tidak ada info yang jilid satu ada di Pudhabil itu ada yang bahasa Arab yang jilid satu itu. Di Pudhabil ada Ustaz, kalau ada yang mau belajar. Oh, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Jazakallah khair informasi. Jadi TV, TV apa kamu tadi? Pudhabil, Pudhabil ada. Oh, taib. Satu, saya sangat mengharap kalau Ustaz meneruskan sampai sulit tiga. Oh, taib, taib, taib. Jazakallah khair, baik, baik. Terima kasih. Ininya, usulnya. Iya, Umu. Syukuran, Umu. Jazakallah khair. Kalau saya masih sulit, Ustaz, ya, sulit tiga itu. Saya mengikutinya itu masih banyak terlambat aja, sering enggak bisa itu loh Ustaz, jadi belum menguasai. Baik, baik, baik. Tapi sekarang insya Allah bisa, insya Allah. Nah, Umu sudah selesai jilid 2 sekarang. Iya. Insya Allah dikit-dikit bisa, insya Allah. Karena Umu sudah selesai jilid 2. Ini, kalau Umu sudah bisa jawab-jawab soal-soal di latihan-latihan, di pelajaran-pelajaran terakhir ini, menunjukkan bahwa insya Allah sudah siap Umu Abdillah masuk ke jilid ketiga. Iya. Harapan saya Ustaz bisa meneruskan sampai jilid 3. Oh, baik, baik. Jazakallah. Baik, syukran. Syukran usulnya. Jazakallah. Nanti dipertimbangkan insyaallah oleh pihak raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Abdillah atas kebersamaannya dan juga informasi yang telah disampaikan. Dan nampaknya sudah menjawab hingga nomor kelima, Ustaz. Nah, kita ulangi. Kita ulang kembali. Baik. Dan berikan kesempatan tentunya untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Masih di latihan 7. Kembali untuk Anda yang ingin menjawab ataupun membaca latihan ke-7 pada halaman 216 ini, silakan dapat menghubungi melalui layanan line telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Fauzia di Bekasi. Di Bekasi, dari Fauzia. Iya. Nah, ya, Ibu Fauzia, dari awal kembali at-tamrin as-sabi'. Dari awal kembali latihan ketujuhnya. Nomor rakam al-awwal. Rakam wahid, law samahta. Wah, al-awwal. Naam. Mata kharaja Ahmadu wa akhuhu min al-fasli. Naam. Sekali lagi, Umu. Mata kharaja Ahmadu wa akhuhu min al-fasli. Naam. Tarjimi law samahti. Kapan Ahmad dan saudaranya keluar dari kelas? Masya Allah, mumtaz. Jawab. Kharaja min al-fasli qabla az-zuhri. Masya Allah. Maratan thaniya, sekali lagi. Kharaja qabla kharaja min al-fasli. Kharaja atau kharaja? Kharaja. Nah. Kharaja min al-fasli qabla az-zuhri. Qabla az-zuhri. Masya Allah. Masya Allah. Sahih. Al-jawab sahih. Tarjimi law samahti. Mereka berdua. Lanjutkan. Mereka berdua telah keluar dari kelas sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Masya Allah. Sahih. Ya, kita menggunakan qabla di sini. Kenapa? Karena al-fi'l madhi, alaysa kadhalik? Na'am. Na'am. Syukran. Syukran lak. Al-thani. Mata zahabatuna ila Makkata? Na'am. Kapan kalian berdua pergi ke Mekah? Na'am. Zahabana ila Makkata qabla usbu'i. Qabla usbu'i. Qabla usbu'i atau qabla al-usbu'i? Qabla al-usbu'i. Qabla al-usbu'i. Naam. Karena kalau tanpa alif lam, kita bilang qabla usbu'in. Alasa kadhalik? Ibu Fauzia? Iya, Ustaz. Nah, kalau tidak pakai alif lam, maka ada tanwinnya. Nah, jangan lupa itu. Tarjimi lo samahti. Kami telah pergi ke Makkah seminggu yang lalu. Qabla? Qabla usbu'in, seminggu yang lalu. Iya. Syukran. Satu lagi. Maza syaribat Zainabu wa Su'adu. Naam. Apa yang diminum Zainab dan Su'ad? Naam. Syaribat al-labana. Naam. Mohon pelan-pelan jawabannya. Syaribat al-labana. Al-labana atau al-labana. Al-labana. Al-labana. Ba'nya pendek. Nah, Masya Allah. Terjemih lo samahti. Mereka berdua telah minum susu. Sahih. Masya Allah. Syukran. Syukran ya Ibu Fauzia. Jazakallah khair wa barakallahu fi. Kita tunggu teleponnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bekasi. Ibu Fauzia yang telah terhubung dan menjawab latihan-latihan pada latihan ke-7 ini. Baik, berikutnya untuk penelpon di kesempatan malam hari ini di belakang beliau, Anda yang ingin terhubung di 0218236543. Mudah-mudahan laki-laki, mudah-mudahan. Iya. Nah, silakan. Iya, halo. Halo. Betul, ya. Saat laki-laki. Dengan siapa, dari mana, Bapak? Ambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Fajar dari Madura. Dari Madura. Fajar ya, Madura, Masya Allah. Kalau Fajar, mohon maaf, fokus di gagang telepon saja atau handphone. Dan kecilkan atau matikan volume radio atau televisinya saja. Baik, sudah? Sudah. Nah, siap, siap Mas Fajar? Ya. Ada bukunya? Ada. Siap, baik. Mas Fajar berarti rakam Ar-Rabi' dan Al-Khamis. Nomor 4 dan nomor 5. Tafadhal. Ar-Rabi. Naam. Aina yadrusu Hamidun wa Khalidun? Naam, Masya Allah. Qira'ah muntaz. Di mana Hamid dan Khalid? Mukata? Terputus? Ah, bil-asaf syarid. Iya, mohon maaf ya. Mas Fajar. Ahli Fajar, ya, dari Madura ya. Barakallahu fiik atas kebersamaannya dan mungkin dapat terhubung kembali di layar-layar telepon 0218236543, kami tunggu, atau para pendengar maupun pemirsa yang lainnya untuk menjawab latihan keempat, maksud kami latihan ke-7 di nomor 4 dan 5 ini. Naam, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, dari mana? Dengan Ummu Nurlaila. Iya. Umur di mana Umur Nurlaila? Iya. Halo? Iya. Nah, kembali kami ingatkan dikecilkan saja volume radio atau televisinya ya, Umu. Iya, dan satu. Iya. Baik, silakan. Baik, Umu Nurlaila, tinggal di mana, ya. Umu? Halo, lagi enak suaranya, Nusa. Ah, baik, syafakillah. Tinggal di mana, Umu? Iya. Umu Nurlaila dari mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Dekat, iya. Tetangga dekat. Baik. Ar-Rabi wal Khamis. Tafadhali, Umu Nurlaila. Nomor 4 dan nomor 5. Dari belum sempat dijawab oleh Fajar sebelumnya. Bismillah. Ar-Rabi. Aina yadrusu Hamidun wa Khalidun? Naam. Di mana Hamid dan Khalid belajar? Iya. Ya, drusani tadi sudah dijawab fil jami'ati ya Ustaz. Iya, ya? Jawab dengan jawaban yang lain. Kalau fil Madinah gimana Ustaz? Ya durusani fil Madinati. Ya durusani fil Madinati. Nah, di kota Madinah maksudnya. Iya, maksudnya sana di, kota Madinah. Baik, baik. Di kota Madinah, kalau kita di sini langsung kebayang berarti Universitas Madinah maksudnya. Jami' Islamiyah Madinah. Labas, khair insyaallah. Labas. Atau nama sekolah apa, Umo? Lebih spesifik, jangan kotanya saja, misalnya. Misalnya ya durusani fil Masjidin Nabawi, misalnya. Misalnya fil Masjidin Nabawi. Sahih atau khata? Umo tanya kalau ana bilang fil Masjidin Nabawi. Jadi tambahannya apa, Ustaz? Kalau saya katakan fil Masjidin Nabawi, sahih atau tidak? Jawab itu dulu sebelum bertanya. Kalau saya bilang di Masjid Nabawi belajarnya, sahih atau khata? Sahih, Umar Nuraila. Sahih, Umar. Nah, di Masjid Nabawi ada pelajaran juga, ada mulazamah di sana, ada ada Ma'had al-Haram namanya juga. Iya. Labas, jawaban Umar betul, sudah. Fil Madinati, labas, khair insyaAllah. Lanjutkan, Al-Khamis. Al-Khamis, ماذا تغسل آمنة وأمها؟ نعم. Apa yang cuci apa yang dicuci Aminah dan ibunya? Iya. Tagsilani apa ya Ustaz itu seputar itu lupa. Nah, saya yang bertanya. Umu bukan bagian bertanya sekarang. Umu bagian menjawab. Silakan. Nah, itu kosakata jilid pertama halaman ketiga atau keempat. Tagsilani as-sayyarata. Bukan sabutan kan ini sekarang jadinya. Ganti? Oh, baiklah, Bas. Jadi keduanya, Ami dan ibunya nyuci mobil. Yang mencuci mobil. Punya usaha pencuci mobil seperti ya. Labas. Syukran. Syukran. Sahih, al-jawab sahih, al-ma'na sahih. Syukran. Syukran yang mudah. Sapu tangan al-mindila. Al-mindila. Labas, khair insyaAllah. Labas, tidak apa-apa Umu. Telepon terus insyaAllah. Kita tunggu teleponnya minggu depan insyaAllah. Barakallahu fiik, jazakillah khair. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Jakarta Umu Nur Laila yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini dan menjawab semua nomor di alat yang 37 ini. Nah, cukup sudah insyaAllah. Baik. Cukup sudah. Kita lanjutkan. Tapi sebelumnya ada satu yang perlu di perhatikan di sini. Antum perhatikan semua bagi al-ikhwa wal-akhwat semua di latihan ketujuh ini. Perhatikan fi'ilnya. Perhatikan fi'ilnya. Kemudian lihat al-fa'il. Al-fi'il di sini tersebutkan di awal. Baru kemudian disebutkan fa'ilnya. Dan al-fa'ilnya di sini antum perhatikan dua orang. Musanna. Di rakam al-awwal Ahmad wa akhuhu. Yang pergi yang keluar itu yang keluar dari kelas dua orang, Ahmad wa akhuhu. Tapi lihat fi'il yang digunakan di awal. Fi'il yang digunakan di awal sebelum fa'il. Fi'ilnya mufrad, kharaja. Walaupun yang keluar dua orang. Ahmad wa akhuh. Ini karena fi'ilnya disebutkan di awal. Ketika fi'il disebutkan di awal sebelum al-fa'il, maka kalau al-fa'ilnya muthanna, tetap fi'ilnya mufrad tunggal. Maka di sini kharaja ahmadu wa akhuhu. Tapi ketika dijawab, di jawaban, lihat kharaja. Di sini mulai tampak di fi'il dhamir muthanna. Padahal sebelumnya dhamir mufrad huwa. Di sini jadi huma kharaja. Kenapa? Karena Ahmad dan saudaranya tidak disebutkan lagi kedua kalinya di jawaban. Kalau di awal di soal disebutkan. Dan disebutkan sebelum fa'il ini disebutkan juga fi'ilnya. maka fi'ilnya di sini boleh mufrad, bahkan harus mufrad di sini. Tidak tepat antum bilang mata kharaja Ahmadu wa akhuhu minal fasri, karena al-fa'il sudah mewakili dhamir huma yang kita hilangkan di fi'il kharaja, karena ada tersebutkan al-fa'ilnya. Tapi ketika di jawaban kita hapus nama daripada Ahmad dan saudaranya, kita hapus kedua fa'il ini, kita hapus secara zahir, kita masukkan ke dalam dhamir yang kita masukkan ke dalam fi'il, diganti dengan dhamir yang kita masukkan ke dalam fi'il, sehingga menjadi kharaja. Lihat, kharaja minal fasli qabla qalilin misalnya. Begitu pula di nomor 3, begitu pula nomor 4, dan begitu pula nomor 5. Dhamirnya mufrad, walaupun sebenarnya pelakunya adalah dua orang. Nah, kenapa? Karena pertama fi'ilnya disebutkan terlebih dahulu. Maka ketika di jawaban, ketika kita hapus isim zahir daripada kedua orang pelaku ini, kita hapus isim zahirnya, kita ganti dengan dhamir, maka baru muncul di fi'il dhamir tersebut. Maka kita lihat nomor 4 misalnya, ya drusani, kita katakan Hamid dan Khalid, kita hapus. Begitu pula di Aminah dan Ummuha di nomor 5. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita masuk ke at-tamrin ats-tsamin. Tapi sebelumnya kita break sebentar 5 menit, baru setelah kita lanjutkan ke latihan ke-8 insyaallah. Khadir Islam, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, jangan beranjak dari layar kaca Anda maupun ruang dengar Anda dalam program bimbingan bahasa Arab untuk pemula kitab Tudusul Qoh jilid kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas LC Hafizahullah Ta'ala. Kita akan jeda dengan beberapa jeda berikut ini dan insyaAllah akan kembali saat lagi. Nah, dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi, Al-Quran dan Sunnah hak, tetapi harus ada metode. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bila kita mendengar istilah tauhid di dalam syariat Islam ini, maka tauhid yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, golongan yang selamat, itu secara umum terbagi tiga. Yang pertama tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid al-uluhiyah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kata-kata ini Hasan Ali mengambil suatu kalimat ini sangat pilihan sekali. Dia mengatakan, ya, ala wa inna mimma takrahuna fil jama'ah khairul lakum mimma tuhibuna fil furqah. Ketahuilah, kalian bertahan di dalam persatuan walaupun menanggung pahitnya tidak mendapatkan keinginan kehendak-kehendak individu-individu kita, itu lebih baik daripada kita meraih apa yang kita inginkan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Maka semua nabi, semua rasul menyerukan tauhid al-uluhiyah ini, mengajak seluruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, ibadahlah kalian kepada Allah yang tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selain Dia. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Orang-orang Nasoro, gereja mereka itu kalau ada orang soleh, ya, dibangun masjid atas kuburannya, sehingga disebut dengan ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Kata-kata laknat, kata-kata memerangi, kata-kata syirar, buruk, ya, buruknya makhluk. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Jamak mudzakkar salim adalah bentuk plural. Jamak plural mudzakkar itu laki-laki atau dianggap laki-laki. Salim itu beraturan. Jadi jamak yang beraturan untuk laki-laki. Yang dimaksud beraturan ini adalah bentuk kata ketika jamak dengan mufradnya tidak ada perubahan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Allah berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi ilmu yang dimaksud ilmu syar'i dan sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Islam adalah syarat sahnya menjadi wali, sehingga tidak dibolehkan orang kafir menjadi wali atas orang mukmin atau mukminah. Sehingga bila orang tuanya kafir, beda agama dengan sang anak, maka putrinya tidak dinikahkan oleh orang tuanya tersebut. Yang cukup jelas. Ya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kita mengatakan Allah ada di atas langit harus berdasarkan Al-Quran. Misalnya Allah mengatakan, Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula harus dari sabda Rasulullah SAW yang sahih. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan aku kepercayaan zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Apakah Abu Bakar itu dinaikkan, dijadikan sebagai khalifah dengan nas dan Rasulullah SAW ataukah dengan yakni musyawarat, pemilihan? Fadhahab al-Hasan al-Basri wa jama'atun ahl hadith, sebagian daripada jama'ah ahl hadith al-Hasan Basri berkata ila annaha thabatat bin nasil khafiyyi wal isyarah. Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah dengan adanya nas, dengan isyarat-isyarat Rasulullah SAW, dia yang berhak menjadi khalifah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Menyebutkan arti syirik secara istilah syariat. Di antaranya, yaitu Fadilatul Syekh Sulaiman Ibn Abdillah Ali Syekh. Kesyirikan adalah tashbihun lil makhluqi bil khaliqi ta'ala. Penyerupaan makhluk dengan Allah di dalam kekhususan ilahiyah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bahwa seruan dakwah untuk mengikuti manhaj salaf atau dakwah kepada yang namanya salafiyah, pemahaman salaf, tidak lain ini adalah ajakan kepada Islam yang benar. Dakwah salaf, dakwah sunnah, ini ajakan kepada Islam yang benar. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود. Dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Roja TV. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man warah wa ba'd. Pendengar Radio Roja dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali di kajian ilmiah malam hari ini dalam program bimbingan bahasa Arab untuk pemula kitab Tudusul Lughah jilid kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas LC hafizahullahu ta'ala. Dan sebelum jeda tadi, kita sudah membaca latihan-latihan yang ada pada kitab Tudusul Lughah jilid kedua ini pada latihan ke-7, di mana insyaallah taala di kesempatan ini kita akan melanjutkan pada latihan ke-8 yang di mana ini adalah akhir dari latihan pada pelajaran ke-30 ini. Tentunya Anda yang baru saja bergabung bisa langsung membuka pada halaman ke-217. Baik, untuk berikutnya kita akan persilakan kembali kepada Ustaz Hamzah Abbas untuk menyambung materi kita. Naam Ustaz. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Kita masuk ke at-tamrin al-thamin, sebagaimana disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar. Di at-tamrin al-thamin, di sini akan dibahas secara khusus tentang tasrif al-fi'l mudhari', baik dalam kondisi marfu', mansub, maupun majzum. Dan khususnya yang dibahas di sini adalah ada 5 fi'il. Khususnya yang dibahas di al-fi'il mudhari' di latihan ke-8 ini adalah ada 6 fi'il. Ada 6 fi'il. Tapi ada 2 fi'il yang dihitung sebagai 1 fi'il saja. Yakni di sini adalah di antaranya yang dihitung menjadi 1 adalah fi'il dengan dhamir huma, baik yang mudzakkar maupun mu'annath. Di sini kalau antum perhatikan, al-fi'il mudhari' yang disebutkan di latihan ke-8 ini, di 5 fi'il yang ada pada latihan ke-8 ini, adalah fi'il yang diakhiri huruf nun. Kalau antum perhatikan secara jeli latihan ke-8 ini, fi'il mudhari' yang disebutkan di latihan ke-8 ini adalah fi'il mudhari', al-fi'il mudhari' yang diakhiri huruf nun. Dan sebelumnya adalah huruf mad, kalau bukan alif, atau waw, atau ya, yang disukun, dalam kondisi sakinah, yang disukun. Dari sini berjumlah 5, maka disebut al-af'alul khamsatu. Para ulama nahwu, dan ini masuk dalam pembahasan as-sarf, para ulama nahwu di sini menyebutkannya dengan istilah pembahasan al-af'alul khamsatu, fi'il yang 5. Fi'il yang 5, kata kerja yang 5. Ini al-fi'il mudhari' yang jumlahnya 5. Yang mana kalau antum perhatikan di sini semuanya berakhiran nun. Dan sebelumnya huruf mad, kalau bukan alif atau waw atau ya. Dan di sini al-afalul khamsatu ini, lima fi'il mudhari dalam kondisi marfu, huruf nunnya tetap tidak hilang. Tapi ketika dalam kondisi mansub dan majzum, maka nunnya dihapus. Jadi cukup mudah di sini untuk meng-i'rab, mengetahui bagaimana i'rab daripada al-af'alul khamsatu, fi'il mudhari' yang lima. Marfu bithubutin nun dan mansub wa majzum bihadfiha. Kalau dalam kondisi marfu, maka tanda marfu'nya adalah thubutun nun, nun yang tetap. Nanti akan kita bahas di sini. Adapun dalam kondisi mansub dan majzum, alamatu nasbihi wa alamatu jazmihi hadfun nun, dihapusnya huruf nun. Maka di sini bukan harakat, tapi adanya huruf atau tidak adanya huruf. Beda dengan fi'il mudhari yang lain, selain yang lima ini, dia marfu bi dhammah, kemudian ada juga yang mansub bil fathah, dan ada juga yang majzum dengan as-sukun. Sedangkan yang ini khusus yang al-af'alul khamsah, khusus yang al-af'alul khamsah, dia marfu bi thubutin nun, mansub wa majzum bi hadfi an-nun. Kita baca di sini latihan ke-8. Nah, ana minta Alakh Abu Abdullah ikuti ana. Kita baca. Antum siapkan mic, ada mic-nya? Antum ucapkan dengan keras saja, terdengar insyaallah sampai sini. Di sini perintahnya ta'ammal ma ya'ti, perhatikan apa yang berikut. Kita mulai dengan al-mudhari al-marfu', daftar yang pertama. Al-mudhari dalam kondisi marfu', al-mudhari ul-marfu'. Hayya ya Abu Abdullah, istami' thumma karir. Dengarkan kemudian ikuti. Antum lihat bukunya, dengarkan kemudian ikuti. Yadhhabani, tafadhal. Yadhhabani. Kemudian yadhhabuna. Yadhhabuna. Tadhhabani. Tadhhabuna. Yang terakhir tadhhabina. Di sini yadhhabani apa dhamirnya di sini? Yadhhabani dhamirnya di sini huma. Huma mudzakkar. Huma yadhhabani. Kedua orang laki-laki itu, mereka berdua sedang atau akan pergi. Kemudian yadhhabuna di situ hum. Dhamirnya hum. Hum yadhhabuna jamak. Jamak daripada dhamir al-ghaib lil mudzakkar. Mereka laki-laki sedang atau akan pergi, yadhhabuna. Kemudian tadhhabani di situ, tadhhabani ini dua kemungkinan. Kalau bukan dia antuma, antuma mudzakkar, atau huma muannats. Maka tadi saya katakan sebenarnya totalnya ada 6. Hanya saja ada 2 dhamir yang kita gabung karena bentuknya sama. Ada 2 dhamir yang kita gabung karena bentuknya sama, sama-sama tadhhabani. Dia kalau bukan kemungkinan pertama antuma, antuma tadhhabani, atau apa yang kedua? Huma muannats, huma tadhhabani. Maka sebenarnya di sini ada 6 totalnya sebenarnya. Tapi karena ada 2 yang bentuknya sama, maka kita jadikan satu saja. Yani tadhhabani. Kemudian yang keempat tadhhabuna. Tadhhabuna di sini dhamirnya adalah antum. Dhamir al-mukhatab al-jama' al-mudzakkar. Al-mukhatab yang jama' dan mudzakkar. Antum tadhhabuna. Kemudian yang terakhir, tadhhabina, fi'il yang kelima, tadhhabina, yakni dhamirnya adalah anti, al-mukhatabah, mukhatab yang mu'annath, mufrad, anti, anti tadhhabina. Dan perhatikan di sini semuanya diakhiri dengan huruf nun. Dengan huruf nun dan sebelumnya adalah huruful mad yang sakinah. Ada alif, yadhabani dan tadhabani. Ada wawu seperti yadhabuna dan tadhabuna. Dan ada ya seperti tadhabina. Nah, dalam kondisi marfu, antum lihat, ma'asyiral ikhwah, pendengar dan pemirsa Roja di mana pun antum berada, di sini kondisi marfu'nya marfu' bi tsubutin nun. Atau di sini kalau kita gunakan kalimat di sini turfa'u bi tsubutin nun. Dia marfu'nya dengan tetapnya huruf nun. Tidak hilang huruf, tetap di situ. Yadhhabuna. Tadhhabuna. Yadhhabani tadhhabani. Kemudian tadhhabina. Adapun dalam kondisi mansub dan majzum, maka kondisinya sama. Fi'il mudhari' yang lima ini dalam kondisi mansub dan majzum dengan dihapusnya huruf nun. Maka lihat di sini al-mudhari' al-mansub, kita baca lagi Abu Abdullah. Lan yadhhaba. Apa yang hilang di sini Abu Abdullah? Lan yadhhaba. Huruf nunnya hilang. Asalnya yadhabani. Tapi karena ada lan di sini memansubkan fi'il mudhari'. Dan bagaimana mansubnya fi'il mudhari' yang seperti ini? Mansubnya dengan hadfun nun. Dihapusnya huruf nun. Sehingga menjadi lan yadhaba. Kemudian yang kedua, kita baca lagi Ahaba Abdillah. Lan yadhabu. Kemudian asalnya apa lan yadhabu di sini? Asalnya yadhabuna. Lestadalik. Apa yang dihapus di sini? Huruf nun, tapi lihat apa yang muncul? Alif. Lihat di asalnya yadhabuna tidak ada alifnya. Di sini karena nunnya hilang, apa yang kita munculkan setelah nunnya hilang? Alif. Untuk membedakan antara dia dengan jamak mudzakkar. Nanti akan kita ulang lagi insyaallah pembahasan ini di pertemuan akan datang. Ini sebagai mukaddimah dari ana pada malam ini. Kemudian lan tadhhaba, ayo Abu Abdullah. Lan tadhhaba. Lan tadhhaba. Asalnya tadhhabani. Kemudian lan tadhhabu. Lan tadhhabu. Asalnya apa? Tadhhabuna. Yang terakhir lan tadhhabi. Asalnya apa? Tadhhabina. Ini dalam kondisi apa ini? Al-mudhari' dalam kondisi al-mansub. Sekarang yang terakhir al-mudhari' al-majzum. Kita baca sama-sama Abu Abdullah. Lam yadhhaba. Lam yadhhaba. Nah, kalau sebelumnya pakai lan. Lan memansubkan fi'il mudhari'. Sekarang pakai apa? Lam. Lam. Lam memajzumkan fi'il mudhari'. Lam yadhhaba. Ayo. Lam yadhhaba. Lam yadhhabu. Lam yadhhabu. Lam tadhhaba. Lam tadhhabu. Lam tadhhabi. Lam tadhhabi. Naam. Lihat di sini mansub dan majzumnya dengan apa? Hadzfun nun. Dihapusnya huruf nun. Maka lihat di bawahnya, hadhihi hiyal af'alul khamsatu. Ada keterangan di bawahnya, keterangan yang ringkas. Hadhihi hiyal af'alul khamsatu. Ini adalah lima fi'il mudhari'. Al-af'alul khamsa. Fi'il yang lima, kata kerja yang lima. Jadi daripada al-fi'il mudhari'. Sekali lagi dia totalnya sebenarnya, kalau dirinci semua maka jadi enam. Hanya saja, kita satukan dua fi'il menjadi satu. Dan bagaimana i'rabnya? Di sini jelaskan i'rabul af'alil khamsati. Berarti al-khamsatu di situ seakan-akan na'at daripada al-af'al. Maka dia ikut harakatnya. I'rabul af'alil khamsati. Bagaimana i'rab fi'il yang lima ini? Jawabannya turfa'u bi thubutin nuni. Turfa'u bi thubutin nuni. Dia dirafa, yakni marfu dengan adanya huruf nun. Turfa'u yakni marfu maksudnya. Bi thubutin nun, dengan tepatnya huruf nun. Wa tunsabu wa tujzamu bi hadfin nun. Wa tunsabu wa tujzamu, dan mansub serta majzum bi hadfin nun, dengan dihapusnya huruf nun. Sementara itu dulu pembahasan kita di kesempatan malam yang berbahagia ini. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya akan kita ulang kembali ayat yang ke-8, akan kita latih dengan bentuk fi'il yang lainnya. Fi'il yang lima ini tapi dengan contoh-contoh fi'il yang lainnya. Kalau ini kan pakai yadhabu. Nanti akan kita bagaimana latihannya kalau menggunakan yadribu atau yajlisu dan yang lain sebagainya. Itu akan kita latih insyaallah agar lebih kita kuasai dengan baik. Di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Ana kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Baik, jazakumullah khairan atas kajian dan juga materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini dari materi pembimbingan bahasa Arab kitab Durusul Lughah jilid ke-2. Di sini ada pertanyaan pesan singkat yang kita akan bacakan Ustaz. Di antaranya Ustaz, assalamualaikum. Nah, semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga dan kaum muslimin. Amin wa antum kadzalik. Afan Ustaz, ingin bertanya pelajaran yang lalu mengenai penggunaan ma dan la nafiyah. Di buku ini halaman 80 dijelaskan ma nafiyah masuk khusus di fi'il madi. Sedangkan la nafiyah khusus di fi'il mudhari. Nah. Tapi mengapa pada halaman 159 ada la nafiyah yang masuk ke fi'il madhi? Nah, di sini mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullahu khair. Nah, adapun yang disebutkan dalam halaman 80 yang pertama yang antum sebutkan tadi. Betul halaman 80? Nah, di sini ketika antum ingin menafikan al-fi'il madhi, maka ghalibnya kita katakan ghalibnya, ini mayoritasnya menggunakan ma. Begitu pula ghalibnya, mayoritasnya ketika kita ingin menafikan al-fi'lul mudhari, maka dengan la. Kemudian di halaman berapa yang berikutnya? 159. Iya, di 159 memang ada pembahasan itu. Sementara kita cek dulu halaman 159. Di situ singkatannya menggunakan kalimat qattun, ya. Yeah. 159. Nah, di sini dia menggunakan la di al-fi'il madhi untuk menunjukkan tidak sama sekali. Ini pernah kita bahas sebelumnya. Bahwa ketika kita mengatakan la akaltu wa la syaribtu, yakni sampai detik saya ngomong ini saya belum makan dan belum sama sekali. Tapi ketika saya katakan ma syaribtu, saya belum minum, bisa jadi sebelumnya, satu jam sebelumnya saya sudah minum misalnya. Ini tidak saling menafikan, ini hanya penggunaannya saja. Kapan digunakan ma untuk menafikan al-fi'lul madhi dan kapan digunakan la untuk al-fi'lul madhi. Di sini tidak ada tanakut di sini, tidak ada hal yang kontradiksi di sini. Di sini digunakan la di al-fi'lul madhi untuk menunjukkan tidak sama sekali. Yani ketika seseorang misalnya mengatakan la akaltu wala syaribtu, yani ana ma syaribtu wama syaribtu qat. Yani saya belum makan, belum minum sama sekali. La di sini menunjukkan sama sekali belum. Dan ketika digunakan la pada al-fi'il madhi di sini, wajib untuk diulang. wajib tikraruha. Ketika kita mengabarkan sesuatu, ketika kita mengabarkan sesuatu. Jadi di sini bentuknya al-ikhbar, bahwa saya belum makan sama sekali dan belum minum sama sekali. Kalau yang sebelumnya di halaman berapa tadi? 59 itu? 89. 80 itu di situ pertama itu jawaban daripada sebuah pertanyaan. Kemudian yang kedua mempunyai makna yang berbeda dengan makna yang ada di 159 ini. Mudah-mudahan jelas insyaallah. Nah, Allah lam bisawab. Baik, subhanallah. Dan di sini ada pertanyaan yang lain dari pesan singkat dari Ummu Bani di Ciamis, Ustaz. Bertanya, mohon saran Ustaz. Saya betul awam dengan bahasa Arab. Mohon sarannya buku apa yang harus saya beli pertama kali? Demikian. Ya, banyak buku sebenarnya dalam belajar bahasa Arab ini. Tentu pertama dilihat dari tujuan Ummu Bani ingin belajar bahasa Arab ini. Apa tujuannya? Karena ada sebagian orang belajar bahasa Arab itu ingin menguasai semua, yaitu semua kemampuan berbahasa. Ada sebagian orang ingin belajar bahasa Arab itu hanya ingin menguasai sebagiannya saja. Pertama, tentu tentukan tujuan Ummu dalam belajar bahasa Arab ini. Kalau memang awam, maka pertanyaan pertama, untuk apa belajar bahasa Arab? Kemampuan apa yang ingin diraih oleh Ummu ketika belajar bahasa Arab ini? Apakah, misalnya kalau anak-anak yang ditanya, anak-anak SMP, SMA, kenapa belajar bahasa Arab? Dia bilang, saya ingin bisa kuliah. Nah, tadi seperti Ummu siapa bilang, Ummu Jakarta, saya ingin belajar di Madinah. Uridu an adrusa fil jami'ah fil Madinah, katanya. Maka kalau ada anak SMP, SMA ditanya, apa belajar bahasa Arab yang Anda inginkan? Berarti dia ingin menguasai seluruhnya. Karena kemampuan bahasa itu ada empat. Kemampuan berbahasa ada empat. Yang pertama, al-istima', mendengar. Kemudian, al-qira'ah. Sebelumnya, al-kalam, berbicara. Yang ketiga, al-qira'ah, membaca. Yang keempat, al-kitabah, menulis. Mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Jika itu yang ingin dikejar, maka ada kurikulumnya. Nah, kalau Ummu misalnya ingin belajarnya hanya menguasai satu atau dua kemampuan saja, misalnya saya ingin hanya bisa al-qira'ah wal-kitabah saja. Al-qira'ah wal-kitabah saja. Membaca, saya paham apa yang saya baca dan saya bisa menulisnya. Kalau itu saja, maka ada lagi kurikulumnya. Maka tergantung daripada tujuan kita belajar bahasa Arab itu. Nah, kalau pemula, apalagi khususnya yang sudah tua, biasanya yang dikejar itu tidak semuanya. Karena biasanya dipakai untuk langsung ke sesuatu yang terkait dengan ibadah. Nah, seperti misalnya saya pengen bisa ketika membaca, saya ingin bisa membaca doa-doa dan paham apa yang saya baca, jika memungkinkan saya bisa menulisnya dengan tulisan yang benar. Rata-rata orang tua paling hanya dua itu saja rata-rata yang diinginkan. Maka ada kurikulumnya tersendiri. Dan diantaranya yang saya rekomendasikan buku ini, buku yang kita bahas ini, buku Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqin biha. Di sini buku ini tidak mengejar seluruh kemampuan berbahasa, tidak. Hanya sebagiannya saja. Dan itu sudah cukup insyaallah dipelajari sepekan sekali bagi para pemula yang ingin belajar bahasa Arab. Nah,